Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan mengenai meminta jabatan dari kitab Ahkam al-Muta'aliqah al-Intikhabat wa Ahkam Muhafil Fikil Islami di halaman 229 paragraf kedua. Waqad bahathal fuqaha'u, dan para ulama fikih membahas hukum minta jabatan itu biasa dibahas di babil qada', ya, bab tentang peradilan, ya, tepatnya pada bahasan hukum talabil qada', meminta diri, mengajukan diri supaya diangkat sebagai hakim. Wanassu, dan mereka, beliau-beliau menegaskan bahasanya hukumnya ini bersifat umum untuk semua jabatan dan kekuasaan. Berdasarkan penjelasan para ulama fikih, maka orang yang meminta jabatan itu bisa dibagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama, hina pada saat tawalli menjabat al-wilayah satu jabatan itu muta'ayyanan, sebuah keniscayaan atas person tertentu. Dia harus mau menjabat jabatan ini. Dia yang harus jadi imam tetap masjid ini. Dia yang harus jadi ketuanya, sebuah keniscayaan. Kenapa itu muta'ayyanan, sebuah keniscayaan? Karena adam wujud, tidak adanya mu'ahal, orang yang kapabel. Mu'ahalin salihin ghairihi, karena tidak ada orang yang kapabel, yang layak selain dia. Atau sekarang ini jabatan diduduki oleh man la yahilu lahu tawalliha, orang yang tidak boleh menjabatnya, dan tidak ada jalan untuk melengsarkannya kecuali dengan mengangkat orang yang meminta jabatan. Atau keniscayaan ini adalah lidaf'i, untuk mencegah menjabatnya orang yang tidak layak. Ini supaya orang yang tidak layak itu tidak jadi, ya, maka harus ada yang maju. Al-khawfan min daya'il haq, atau kemudian kekhawatiran terlantarannya hak dari para pemilik hak jika dia tidak menduduki jabatan tersebut. Itu kondisi-kondisi yang disebut dengan muta'ayyan. Dia yang harus jadi direkturnya, dia harus yang jadi imam tetapnya, harus jadi ketuanya, dan harus yang jadi Pak RT-nya, dan seterusnya. Nah, ulama berselisih pendapat hukum minta jabatan dalam kondisi ini. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, wujub talabil wilayati, wajib minta jabatan. Inilah pendapat jamahir ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu pendapat dalam madhab Hambali. Pendapat yang kedua, tidak wajib, tetap tidak wajib minta jabatan, ini madhab resminya Hambali. Dan ini adalah pendapat sebagian Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah. Pendapat penganut yang pertama beralasan sebagai berikut. Yang pertama, minta jabatan dalam kasus ini adalah menjaga hak kaum muslimin, mencegah kezaliman orang yang zalim, maka wajib minta jabatan tahqiqan dalam rangka mewujudkan maslahat ini. Alasan yang kedua, anal qadha, menjadi hakim adalah di antara hal yang hukumnya fardu kifayah. Wa qad tawaqqafa al-qiyamu bihadal fardhi alaihi, dan al-qiyam, terwujudnya kewajiban ini tergantung dengan hal ini, tergantung dengan adanya kesediaan beliau untuk minta jabatan. Fayujbar, maka dia dipaksa untuk minta jabatan, sebagaimana dia yujbar dipaksa untuk melakukan fardu kifayah. Alasan pendapat yang kedua, terwujudnya tujuan dengan minta jabatan bukanlah satu hal yang yakin. Karena qad boleh jadi dia minta jabatan ternyata tidak menjabat. Dan ini menyebabkan hilangnya air wajahnya. Hilangnya air wajah itu artinya malu. Sudah ngotot minta-minta ternyata tidak jadi. Malu. Dan menghilangkan kehormatan ilmunya. Maka alasannya tidak yakin terwujud. Mungkin pendalilan ini bisa disanggah dengan kita katakan bi'annal ibrata, yang jadi tolak ukur adalah ghalabatul dhan, sangkaan kuat. Maka jika ghalaba ala dhanni, ada sangkaan kuat ya, akan terkabulnya apa yang dia minta, maka wajib minta jabatan. Karena minta jabatan di sini maslahatnya lebih besar daripada maslahat hifdzi ma'il wajhi. Lebih besar daripada maslahat menjaga jangan sampai malu dan kehormatan ilmu. Wa fauqa dzalika, dan lebih dari itu, meminta jabatan maslahat yakin. Wama dzakara, dan apa yang disebutkan maslahat sangkaan. Tidaklah kita biarkan maslahat yakin yang lebih besar dalam rangka maslahat sangkaan yang lebih kecil. Kemudian alasan yang tidak membolehkan anna taqlid al-imarati fardun 'alal imami. Bahasanya taklid di sini artinya mengangkat. Al-imarati, mengangkat amir, ya, gubernur, itu kewajiban kepala negara, bukan kewajiban masing-masing rakyat. Walayata ayan, maka bukalah satu keniscayaan fi haqqi ahadin ma, bagi siapapun. Fi haqqi ahadin, bagi siapapun, maka namu ta'ayanan alaihi, tidaklah itu sebuah keniscayaan baginya untuk jadi gubernur kecuali ketika dia diangkat oleh kepala negara. Maka sanggahannya ini betul dari sisi menjabat sebagai amir atau gubernur. Tidak ada yang bisa menjabat sebagai gubernur kecuali orang yang diangkat oleh kepala negara. Sedangkan yang sedang kita bahas adalah meminta jabatan ini ketika jabatan tersebut ta'ayyanat alaihi, menjadi sebuah keniscayaan atas dirinya. Bukan pemastian dia menjabat sebagai gubernur. Maka bedakan antara dua hal. Orang itu jadi gubernur kalau diangkat, sama orang itu minta supaya diangkat jadi gubernur. Fala buta minal qauli, maka harus kita katakan wajibnya minta jabatan pada orang yang ta'ayyanat alaihi, jabatan itu adalah sebuah keniscayaan baginya. Jika tidak, maka gugurlah apa yang Allah wajibkan. Kesimpulannya, wal ilmu indallahi, yang pendapat yang paling kuat menurut penulis adalah pendapat pertama. Itu pendapat yang mengatakan wajibnya minta jabatan dalam kondisi itu sebuah keniscayaan atas seseorang. Karena meminta jabatan adalah sarana sebab terwujudnya kewajiban. Kemudian didalili pakai kaidah wa man la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Nah, kemudian meminta jabatan jenis yang kedua. Ada seorang yang minta jabatan lighardi, tujuannya dia punya niat-niat baik, menegakkan kebenaran, mencegah orang yang tidak berhak, atau untuk memperbaiki hukum yang rusak, kemudian menjaga hak-hak yang terlantar, atau untuk menyebarkan ilmunya, atau ayakuna tawaliha laha anfa, atau ketika dia menjabat itu lebih manfaat dan lebih utama daripada orang lain yang menjabat, dan pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Ya, bukan sebuah keniscayaan bagi dia untuk menjabat, namun dia rasa dia lebih manfaat. Dia lebih manfaat daripada orang lain. Karena dia punya program-program yang bagus. Nah, maka ulama fikih berselisih pendapat hukum minta jabatan dalam kondisi ini. Ketika cuma sekedar, oh saya punya program bagus, lebih bagus daripada program dia. Maka ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dianjurkan minta jabatan. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan ini ditegaskan oleh sebagian Hanafiyah dan dipilih oleh sebagian Hanabilah. Pendapat yang kedua, minta jabatan dalam kondisi ini cuma hukumnya boleh. Ini salah satu pendapat Hanabilah dan ini jadi pendapat sebagian Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan meminta jabatan dalam kondisi ini hukumnya makruh. Ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Hambali. Maka alasan pendapat pertama, hadis-hadis larangan minta jabatan terdapat padanya penjelasan kondisi yang karenanya dilarang minta jabatan. Sebagaimana dalam hadis, kalian rakus dengan jabatan. Adapun orang yang yakumu bil wilayati, menduduki satu jabatan karena pertimbangan-pertimbangan di atas, la yakunu haluhu kahali man yas'al. Maka keadaan dia bukan keadaan orang yang rakus dan meminta. Namun keadaan dia statusnya seperti orang yang diberi jabatan tanpa meminta. Alasan yang kedua, apa yang yatahakok terwujud dengan dia minta jabatan berupa maslahat al-mu'tabarah yang dipertimbangkan, semacam menyebarkan ilmu, mencegah kejelekan, amar ma'ruf nahi mungkar, satu hal yang dianjurkan. Alasan yang ketiga, jabatan telah diminta oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam lamma alima, tatkala beliau yakin adanya pengaruh yang manfaat ketika dia menjabat li khazaini Misr, gudang perbendaharaan Mesir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ija'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Seandainya lam yakun dhalika, hal itu bukanlah satu hal yang terpuji, tentu Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tidak akan memintanya. Alasan pendapat yang kedua yang mengatakan mubah, mempertimbangkan keumuman dalil-dalil yang melarang jabatan dan yang menjelaskan bahayanya dan menakut-nakuti kalau orang itu memegang jabatan. Sanggahannya, bi'anna dhalika, hadis-hadis tersebut mahmulun kita hamal, kita maknai untuk orang yang minta jabatan karena jabatan wahudhudh dan karena manfaat jabatan. Dia tidak punya ghardun, tujuan selain itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian rakus dengan jabatan. Mimma fi, karena di dalamnya tasawufun, mengharap-harap dan rakus dengan jabatan. Alasan yang kedua, meminta jabatan ta'arudan menyebabkan bencana. Wassalamatu la ya'tilu hasyai'. Ya, aman dari bencana itu tidak adalah satu harta yang tidak ternilai. Bantahannya, bi anna taraka, meninggalkan sesuatu bukanlah, tidaklah daiman selalu sumber keselamatan. Karena keselamatan dalam kondisi ini adalah ayah tasibal muslim. Seorang muslim ihtisab, berharap pahala ya, dengan meminta jabatan untuk mencegah bahaya dari kaum muslimin. Kesimpulan penulis, yang rajih dianjurkan minta jabatan liman kana yuridu bidzalika, ketika orang itu niatnya adalah maqsadan syar'iyan, maksud yang terpuji. Li'ana sahabata radul anhum talabul wilayata, ya, karena para sahabat mereka meminta jabatan. Watanaza'aha ahlu surah, dan diantara dalilnya adalah jabatan itu diperebutkan oleh ahlu surah yang diangkat oleh Umar. Tidaklah kemudian semua mereka memecat dirinya masing-masing begitu diangkat Umar, tidak. Tidak ada unsur ya minta jabatan dan mengharapkan jabatan. Ya, mereka enam ahlu surah itu enggak kemudian begitu diangkat Umar langsung kemudian resign, mundur-mundur semua, enggak. Wala yungkir alaihim ahadun, dan tidak ada satupun ulama yang melarangnya. Kemudian meminta jabatan jenis yang ketiga. Seorang itu minta al-wilayata, jabatan, li ghardin muharramin, karena tendensi yang haram, semacam intikam untuk balas dendam. Kalau saya bisa jabat, ya, saya bisa melakukan tindakan balas dendam. Atau untuk pamer, atau orangnya orang yang bodoh, orang yang tidak kapabel di wilayah untuk ya, menduduki jabatan. Maka minta jabatan dari orang semacam ini haramun bitifakil madhahabil arba'ah, haram dengan sepakat empat mazhab. Dasarnya dua dalil. Yang pertama, ana talibul wilayah, bahasanya orang yang minta jabatan dengan bihadil maqasid sayi'ah, dengan niat-niat yang jelek ini, maka dia berniat sesuatu yang dosa dilakukan. Alasan yang kedua, karena orang yang bodoh tidak halal baginya menduduki jabatan sebagai qadhi, maka memintanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal baginya adalah cacat bagi adalahnya, baiknya agamanya. Macam yang keempat, ada seorang yang fakir, muhtajan ila nafkah, perlu duit, lantas dia minta jabatan supaya bisa mencukupi dirinya. Mencukupi dirinya. Maka boleh jadi kalau di tempat kita promosi jabatan, dia gajinya kurang, ada promosi jabatan, dia mengajukan diri. Maka jamaahir ulama berpendapat boleh minta jabatan mimman, orang yang hadza sya'nuhu, seperti ini keadaannya. Pendapat yang kedua mengatakan dianjurkan, dan ini adalah pendapat Ba'dul Malikiyah dan Aktsar Syafi'iyah. Kemudian dasarnya ma fi talabi lil wilayati, dengan dia minta jabatan maka itu ada manfaat, saddin lihajatihi, memenuhi kebutuhannya, mencegah kondisi daruratnya. Dan karena dia berupaya untuk kifayatan, punya gaji yang cukup, bisa babin mubahin dengan cara-cara dan sebab yang mubah, maka apa salahnya? Namun sepatutnya takyid dzalika itu ditakyid dengan dia tidak menjumpai sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya illa min khilal, kecuali melalui rizki sebagai gaji, sebagai pejabat dari kas negara, sebagaimana penegasan sebagian Malikiyah. Karena jabatan kedudukan yang besar dalam Islam wa talabah dan meminta jabatan satu hal yang dilarang pada asalnya. Maka ketika seorang muslim itu mendapatkan saatan kelonggaran dengan dia yajida rizqan, mendapatkan gaji selain dari pekerjaan ini, maka tidak sepatutnya kita katakan boleh minta jabatan. Kemudian yang keempat, ke yang kelima, minta jabatan lighardi karena tujuan wajahah, supaya jadi orang gedean, supaya jadi orang terhormat. Sekaya apapun orang itu di satu kabupaten, tetap lebih terhormat jadi bupati. Tetap lebih terhormat bupatinya, meskipun kayanya kurang. Maka ada orang yang minta jabatan tujuannya ingin supaya jadi orang yang terhormat. Ya, duit saya sudah banyak, yang belum saya itu jadi orang terhormat, belum. Ya, belum. Maka kesenangan dunia semuanya sudah dia miliki kecuali satu. Nah, jadi orang terpandang, kemana-mana dihormati orang. Nah, itu belum, saya cari itu. Lighardil wajahah, supaya dia menjadi orang yang terpandang. Wal mubahah, orang yang terpandang, namun min ghairi takaburin. Dia tidak akan sok-sokan dengan jabatannya, tidak akan bersombong-sombong dengan jabatannya. Dia cuma ingin jadi orang terhormat itu. Nah, maka ulama berselisih pendapat tentang hukum semacam ini. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan makruh. Ini madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Dan kata Al-Mawardi, ini adalah ittifaq bainal ulama. Sebagian Malikiyah Syafi'iyah mengatakan seandainya kita katakan hukumnya haram, itu satu hal yang wajar. Pendapat yang kedua mengatakan tidak makruh. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Alasan pendapat yang memakruhkannya firman Allah Ta'ala, tilka darul akhirah, itulah kampung akhirat, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan tinggi, ketinggian di bumi, tidak pula kerusakan. Sisi pendalilan, meminta jabatan adalah bagian dari menginginkan posisi tinggi di dunia. Fayakunu ghairat dakhilin, maka jadilah orang tersebut tidak masuk dalam keutamaan yang terdapat pada ayat. Dalil yang kedua, dalil-dalil syar'i yang menunjukkan terlarangnya minta jabatan. Wawaju dan alasan man mala, ulama yang condong pada hukum haram, bahasanya menginginkan tinggi di atas orang lain satu kezaliman. Karena manusia itu jenisnya sama. Maka bagaimanakah dengan orang yang menginginkan tinggi dengan cara yang dilarang oleh syariat untuk memintanya, dan terdapat banyak nas yang menakut-nakutinya. Alasan pendapat yang mengatakan boleh. Yang pertama, meminta kedudukan satu hal yang dimubahkan, maka tidak makruh. Sanggahannya biadami taslim, kita tidak bisa terima asumsi bahasanya meminta kedudukan min tariqil wilayah, talabil wilayah dengan cara minta jabatan termasuk hal yang mubah. Alasan yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam minta jabatan. Maka sanggahannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam terjaga dari berbuat zalim, wal jaur dan zalim dalam jabatan yang dia pegang. Dan ini satu hal yang tidak dijamin aman dari satu pun selain para nabi. Sehingga tidak bisa kita katakan mubah minta jabatan lahum untuk selain para nabi. Alasan yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam niatnya bukan cari kedudukan dan kedudukan. Nah, niatnya ngasih naf'ul ibad, ngasih manfaat pada manusia. Wahasyahu dan mustahil Yusuf memuji dirinya sendiri dengan mengatakan hafidhun alim cuma untuk mencari kedudukan dan kedudukan. Ya, kemudian itu adalah syariat umat terdahulu. Walaya juzya dan tidak boleh syariat umat terdahulu bertentangan dengan apa yang terdapat dalam syariat kita. Kesimpulannya, menurut penulis, yang kuat adalah makruh minta jabatan untuk orang yang niatnya jahan, cari pangkat atau kedudukan. Berdasarkan dalil-dalil umum yang melarang meminta jabatan. Dan hukum minta jabatan dalam kondisi ini seperti hukum untuk meminta jabatan jenis ketujuh yang nanti akan dijelaskan. Kemudian macam yang keenam dari minta jabatan. Adalah minta jabatan wa alaiha walin dalam keadaan jabatan tersebut sudah ada yang memegangnya. Maka ini ada dua rincian. Yang pertama, meminta jabatan. Padahal jabatan tersebut sudah ada yang memegang dan dia layak. Waqa'im bihaqqiha dan dia menunaikan haknya. Maka hukum minta jabatan dalam kondisi ini haram. Karena itu berarti menyakiti pejabat lama. Wa ta'adin 'alal mubasyir dan tindakan zalim kepada orang yang memegang jabatan tersebut. Ya, minta supaya diangkat jadi imam tetap padahal masjid itu sudah punya imam tetap, imam tetapnya juga kapabel. Ya, misalnya. Yang kedua, meminta jabatan wa 'alaiha dan yang mengurusi jabatan saat ini orang yang tidak layak. Hukumnya tidak mengapa. Karena keberadaan si pejabat terdahulu itu adanya ka'adamihi seperti tidak adanya. Ini ditegaskan oleh para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian macam yang ketujuh. Meminta jabatan bukan karena niat-niat yang baik, niat-niat yang bagus, niat-niat yang syar'i yang diakui bagusnya oleh syariat. Bukan pula karena dia miskin pingin dapat tambahan gaji. Wa inna mayatlubuha lidzati tawalli. Non dia pingin, dia meminta jabatan ya supaya semata-mata menjabat. Rabatan fi nadhar wal wilayah. Karena dia menginginkan punya otoritas untuk menimbang ini dan itu dan punya kekuasaan. Ulama berselisih pendapat tentang hukum minta jabatan dengan kondisi semacam ini, yaitu karena menginginkan jabatannya. Ada beberapa pendapat. Yang pertama makruh, ini jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Haram, ini mazhab Hanafi dan kaul inda Syafi'iyah. Kata Syafi'iyah, in wujida jika dijumpai orang yang lebih baik daripada dirinya. Pendapat yang ketiga, sebaiknya ditinggalkan. Ini pendapat Qurtubi. Dan ini adalah pendapat di Syafi'iyah jika tidak dijumpai orang yang lebih utama daripada dirinya. Pendapat keempat, dianjurkan minta. Pendapat sebagian Syafi'iyah. Pendapat yang kelima, mubah. Ini pendapat yang dianut oleh sebagian kontemporer. Kemudian alasan pendapat yang pertama, kedua dan ketiga, oh, jadi satu. Makruh haram sama al-aula tarkuhu. Maka mereka beralasan bima warda fi sunnah nabawiyah min sya'nil imarah. Ya, dengan hadis-hadis Nabi tentang kekuasaan. Maka mereka semua ini sepakat dalilnya, namun berselisih pendapat dalam sisi penyimpulan hukum darinya. Maka dalil yang sama tidak mesti menghasilkan hukum yang sama. Ini semuanya dalilnya sama, namun ada yang menghasilkan hukumnya haram, makruh, ada yang menghasilkan hukum, ya sebaiknya ditinggalkan. Nah, dalil-dalil tentang masalah ini bisa kita bagi menjadi tiga macam. Yang pertama, mawarada, dalil yang terdapat dari Nabi, isinya menakut-nakuti masalah jabatan dan ngerinya keadaan jabatan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Sesungguhnya kalian rakus dengan jabatan dan jabatan itu akan jadi nadamah penyesalan pada hari kiamat. Maka sebaik-baik orang murdiah yang menyusui, wabi'satil Fatimah, dan ya, betapa jeleknya keadaan orang yang Fatimah tersapi. Maka enak yang menyusui yang masih mendapatkan jabatan, namun celaka orang yang sudah Fatimah yang tidak menduduki jabatan itu." Demikian juga hadis anhu masih dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang diangkat sebagai qadhi di antara manusia?" Dan qadhi, tentu di hadis ini qadhinya bukan qadhi peradilan, namun qadhi dalam makna yang luas, semua orang yang dimintai untuk memutuskan sengketa dua pihak. Ini berarti, maka dia jadi, boleh jadi dia konsultan, ya, konsultasi keluarga dan sebagainya. Maka dia diangkat jadi qadhi di antara manusia, maka sungguh dia telah disembelih tanpa pakai pisau. Dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, sungguh aku melihatmu sebagai orang yang lemah, yaitu lemah dalam masalah jabatan." Maka di sini dalil bahasanya orang yang soleh itu belum tentu layak jadi pejabat. Tidaklah diragukan Abu Dzar orang yang soleh pada dirinya, namun Nabi katakan dia dhaif dalam leadership, dalam kepemimpinan. Sampai-sampai kemudian Nabi katakan, "Aku menginginkan untukmu apa yang aku inginkan untuk diriku, maka janganlah engkau memimpin meskipun dua orang." Bayangkan, ini kamu tidak becus ya Abu Dzar. Ini mimpin dua orang itu gagal. Jangan mimpin meskipun cuma dua orang. Wala tawalianna mala yatimin. Kamu juga tidak becus ngurusi harta, dhaif dalam ngurusi harta. Maka jangan pernah engkau menjabat mengurusi harta anak yatim. Maka orang yang soleh pada dirinya itu belum tentu, belum tentu layak jadi bendahara. Ini boleh jadi karena dia kemampuan manajerial keuangannya enggak bagus. Dia bukannya korupsi, cuma enggak bisa dipertanggungjawabkan, cuma enggak bisa bikin laporan. Padahal tidak untuk kepentingan dirinya, cuma hilang tapi enggak tahu kemana gitu. Dia makan enggak juga gitu. Ada sebagian orang demikian keadaannya. Kemudian dari Abu Dzar, "Aku katakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai amil gubernur? Wahai Nabi, kenapa engkau tidak kasih aku jabatan?" Maka Nabi menepuk pundakku sambil mengatakan, sambil memberi nasihat, nasihatnya pakai mukadimah yang pedas lagi, "Wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun." ditepuk namun sambil bilang kamu ini tidak bagus, kamu ini lemah, leadershipmu itu jelek, kepemimpinanmu itu jelek. Wa inna amanah, jabatan itu amanah. Wa inna yaumal qiyamah ghisyun wa nadamah, pada kiamat jabatan itu adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang ambil jabatan dengan haknya dan menunaikan apa yang jadi kewajibannya. Macam yang kedua adalah hadis-hadis tentang larangan minta jabatan dari Abdurrahman bin Samurah, bukan Abdurrahman bin Auf ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kuwai Abdurrahman, jangan minta jabatan. Jika engkau diberi jabatan karena minta, ukil ta ilaiha, engkau dipasrahkan dengan jabatan itu. Namun jika engkau diberi tanpa minta, uinta alaiha, maka engkau akan dibantu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang meminta untuk jadi qadhi dan dia minta bantuan orang supaya bantuan untuk supaya bisa mendapatkannya, wukila ilaihi, maka dia dipasrahkan. Allah tidak memberikan taufik padanya. Namun siapa yang tidak memintanya dan tidak minta tolong untuk bisa mendapatkannya, maka Allah akan turunkan untuknya malaikat yang akan membimbingnya. Kemudian alasan dalil jenis yang ketiga, mawarda, hadis-hadis mawarda berkenaan dengan tidak memberi jabatan orang yang minta jabatan. Dari Abu Musa, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan dua orang dari bani, dari anak pamanku. Lalu salah satu mengatakan, wahai Rasulullah, amirna, angkat kami, beri kami jabatan untuk mengurusi sebagian perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu berkuasa atasnya. Orang kedua juga mengatakan demikian. Faqal, Nabi mengatakan, kami tidak akan mengangkat pekerjaan ini pada seseorang yang memintanya atau seseorang yang rakus untuk mendapatkannya. Ya, ini dalil-dalilnya. Kemudian sisi pendalilannya, yang berpendapat makruh mengatakan, yukrahu, dimakruhkan minta jabatan karena dikhawatirkan tidak mampu atau taksir, tidak maksimal fi amanatiha, dalam menjalankan amanah. Yang kedua, mereka berdalil dengan bimarawa Abu Hurairah, dengan hadis yang diatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meminta untuk jadi qadhi di antara kaum muslimin, kemudian dia mendapatkannya, kemudian adilnya lebih banyak daripada zalimnya, dia masuk surga. Dan siapa yang zalimnya lebih banyak daripada adilnya, masuk neraka. Namun beliau-beliau tidak menyebutkan sisi pendalilannya. Boleh jadi sisi pendalilannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keberuntungan dan celaka dengan adil. Walam yakun, dan bukanlah meminta jabatan satu sebab berhak untuk mendapatkan hukuman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebutnya dengan mencelanya, maka ini menunjukkan kalau tidak haram. Adapun makruhnya karena alasan yang telah lewat. Sanggahannya, bi anal hadis-hadis di atas tidak ada padanya menyinggung hukum meminta jabatan sebagai qadhi. Dan terjatuhnya orang yang meminta jabatan sebagai qadhi dalam hal yang terlarang, la yahulu, tidaklah menghalangi untuk mendapatkan ganjaran dan pahala sebagai dampak karena ihsanihi fi wilayatihi, bekerja dengan baik dalam jabatannya. Alasannya mengatakan haram meminta jabatan itu menyebabkan seorang itu dipasrahkan pada dirinya, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban dan dia terjumus muta'aradan litadayu, untuk menelantarkan hak. Kemudian orang yang meminta jabatan tidaklah dijamin aman, jatuh dalam kerusakan, karena dia adalah orang yang dipasarkan pada dirinya sendiri. Alasan yang mengatakan lebih baik tidak minta, bahasanya meminta jabatan ta'arudan menyebabkan bahaya, ta'arudan menyebabkan li khatari talab, bahaya meminta tanpa ada kebutuhan. Kemudian pendapat yang mengatakan menganjurkan meminta, aku tidak jumpai alasan mereka. Boleh jadi mereka bersandar dalam masalah ini bima warada dengan hadis-hadis yang terdapat dalam motivasi fil wilayati untuk menduduki satu jabatan, dan di dalamnya terdapat pahala yang besar. Maka satu hal yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk berupaya mendapatkannya. Namun sanggahannya, bahasanya pendalilan ini jauh karena dua alasan. Mawardah hadis-hadis yang terdapat mintahdir mengingatkan bahaya hal itu, ditambah praktek salaf yang menjauhi jabatan dan menjauh darinya. Kemudian yang kedua, motivasi punya jabatan semacam orang yang mendapatkan naungan adalah imam yang adil. Inama huwa hanyalah untuk orang yang menunaikan hak jabatan. Dan hukum menjabat satu jabatan berbeda dengan hukum memintanya. Kemudian alasan pendapat yang kelima yang mengatakan boleh minta jabatan meskipun tujuannya semata-mata jabatan. Yang pertama, ijma' sahabat bolehnya minta jabatan. Buktinya Sa'ad bin Ubadah minta jabatan. Ansar saat pemilihan khalifah setelah Nabi juga minta jabatan. Demikian juga Ahlus Surah memperebutkan jabatan setelah Umar. Demikian juga Ali meminta jabatan tersebut setelah terbunuhnya Utsman. Demikian juga tindakan Khalid bin Walid yang mengambil jabatan ketika perang Mu'tah. Tiga panglima yang Nabi tetapkan mati semua. Maka Khalid kemudian inisiatif, sayalah pemimpinnya. Demikian juga Ibnu Zubair. Demikian juga tatallu'un laha ashabatu, sahabat menginginkan jabatan saat perang Khaybar. Ya, maka la famarudda anha talibun, tidaklah orang yang meminta ditolak, wala man aminha raghibun, dan tidaklah dilarang orang yang menginginkannya. Wal aqwa fi hadzal istidlal, dan yang paling kuat dalam pendalilan ini bukanlah semata-mata perbuatan beliau-beliau manusia-manusia mulia, namun itbaq, sepakatnya sahabat membiarkan mereka dan tidak menyalahkannya. Seandainya yang mereka lakukan adalah kemungkaran, tentu mereka tidak akan mendiamkannya. Alasan yang lain sanian, alasan salisan, alasan yang ketiga, masabata minan nusus, sejumlah nas syar'i yang memberikan motivasi untuk menduduki jabatan. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tujuh orang yang Allah naungi di naungan, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah penguasa, orang yang punya jabatan yang adil. Dan dari Amr ibn al-As, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hakim beristihad kemudian benar untuknya dua pahala, jika salah satu pahala. Kemudian dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang adil di antaranya adalah pejabat yang adil akan di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanannya Allah Ar-Rahman dan dua tangan Allah itu kanan. Mereka lah orang-orang yang adil dalam hukum, dalam keluarga dan apa yang mereka jabat. Ya, langsung ke tarjih di halaman 250. At-tarjih yadhar wal ilmu indallah anal qawla bi karahati talabil imrati liman laisa lahum maqsadun syar'iyyun mu'tabarun. Pendapat mengatakan makruh minta jabatan bagi orang yang tidak punya niat-niat yang bagus, yang diakui bagus oleh syariat, itulah pendapat yang lebih tepat karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena Nabi tidak mengangkat orang yang minta jabatan. Dan Nabi mengkabarkan kalau beliau tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya. Ya, maka isi hadis ini adalah menjelaskan hukum mengabulkan permintaan orang yang minta jabatan, bukan hukum orang yang meminta jabatan. Kemudian ada penlarangan Nabi kepada Abu Dzar dan Abdurrahman bin Samurah untuk minta jabatan. Maka yang pertama, jelas ini tertuju pada orang yang lemah untuk menduduki satu jabatan. Wa amma tsani, adapun yang kedua, maka hadis itu adalah larangan minta jabatan. Dan dia dimaknai dengan makna makruh sebagai karena pertimbangan sebagai berikut. Karena anna taftila man la yatlubul al-wilayah. Lebih unggulnya orang yang tidak minta jabatan mendapatkan keunggulan berupa bantuan Allah baginya. Sebagaimana dalam hadis Abdurrahman bin Samurah, jika engkau diberi jabatan tanpa minta, engkau akan ditolong. Maka hal ini lalai dulu tidak menunjukkan haramnya meminta jabatan. Karena tercegah dari pertolongan Allah, layaknya tidaklah bermakna dia terjumus, terjatuh dalam hal yang haram. Li'ana uhirmanun, karena dia tercegah min sababin, karena satu sebab ya, lil auni, untuk mendapatkan pertolongan, yaitu ada mutolab tidak meminta jabatan. Ya, tidak ditolong itu bukan berarti hukumnya haram. Berdasarkan hadis, tiga orang wajib atas Allah menolong mereka, budak mukatab yang ingin membayar, orang yang mau nikah ingin jaga kehormatan, orang yang berjihad di jalan Allah. Dan orang yang menikah bukan karena niat menjaga kehormatan, semacam ingin mendapatkan harta, tentu tidak termasuk dalam pertolongan Allah. Dan tidak ada satupun ulama, namun tidak ada satupun ulama yang mengatakan menikah karena tujuan harta hukumnya haram. Kemudian alasan yang lainnya, yang kedua, dipasrahkan pada diri sendiri layaknya tidak berarti dia akan terjatuh dalam hal yang jelas terlarang, sehingga kita katakan haram hal itu. Namun isinya adalah nakut-nakuti, watahdir dan nakut-nakuti perbuatan ini. Bahasanya, anal muqaddim alaihi, orang yang melakukan hal ini akan dipasrahkan pada dirinya likai supaya jiwanya merasa takut. Ya, alasan yang ketiga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan orang yang minta jabatan. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa. Cuma Nabi jelaskan pada mereka metode beliau dalam masalah pengangkatan. Ya, dan Nabi tidak menyalahkan mereka atas ucapan mereka. Seandainya mereka terjatuh dalam hal yang haram, tentu Nabi akan salahkan. Dan Nabi akan jelaskan hal yang menunjukkan kalau mereka terjatuh dalam hal yang haram. Wa adhar, dan yang lebih jelas daripada kisah Abu Musa al-Ash'ari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Usaid ibn Hudair. Ada seorang Ansar datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, tidakkah engkau memberi aku jabatan sebagaimana engkau mengasih jabatan kepada fulan? Maka Nabi katakan, sebenarnya kalian akan jumpai setelah aku wafat atharotan, para penguasa yang memonopoli. Fasbir, maka bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Maka Nabi ajari untuk bersabar, dan Nabi tidak wujudkan permintaannya, dan namun juga Nabi tidak salahkan. Demikian juga majaa riwayat tentang Rabi'ah ibn al-Haris, Fadl ibn Abbas meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jabatan supaya mengurusi zakat. Maka jawaban Nabi, sunnah sedekah tidaklah sepatutnya bagi keluarga Muhammad karena dia kotoran manusia. Maka lihat, Nabi tidak menyalahkan keduanya atas permintaannya untuk punya jabatan. Seandainya permintaan itu hukumnya haram, tentu Nabi akan jelaskan. Kemudian di sebagian jalur hadis Abdurrahman bin Samurah disampaikan, janganlah engkau mengangankannya. Sebagai pengganti, janganlah engkau bertanya. Dan tidak ada yang mengatakan bahasanya mengangankan jabatan hukumnya haram. Karena memang normalnya jiwa manusia condong, fil ghalib umumnya, untuk menginginkan jabatan. Nah itu tujuh rincian hukum meminta jabatan. Maka dirinci secara apik oleh penulis dengan merincinya menjadi tujuh rincian. Kemudian masalah yang kedua, orang yang meminta jabatan dan kekuasaan, fahal yujabu ila talabihi, apakah kita penuhi permintaannya? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, dianjurkan untuk dipenuhi. Ini pilihan pendapat yang dipilih oleh Al-Mawardi. Tidak boleh diangkat. Ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Pendapat yang ketiga, makruh. Ya, kemudian alasan yang mengatakan dianjurkan untuk dianjurkan, bahasanya atolab takallufun, bahasanya meminta jabatan itu memaksa-maksakan diri. Sedangkan memenuhi permintaannya itu membantu dan menolongnya. Maka sanggahannya, larangan untuk minta jabatan bukan karena memaksa-maksakan diri, namun karena di dalamnya min hirmanil auni minallah, tercegah dari mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua, anal ijabata, bahasanya memenuhi permintaannya itu membantu dia, namun dalam tidak dalam masalah ini. Karena memperhatikan hak kaum muslimin dalam jabatan itu lebih utama daripada mempertimbangkan hak orang yang minta jabatan. Wa huwa, dan orang yang minta jabatan, dengan minta jabatan qad arada nafsahu, dia telah jerumuskan dirinya untuk tidak ditolong. Dan hak kaum muslimin tidaklah diangkat orang semacam ini. Dan hak beliau untuk, dan haknya untuk dipenuhi permintaannya telah digugurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah manusia sangat antusias untuk membagikan kebaikan dan menolong orang. Kemudian alasan yang kedua, sabda Nabi tadi telah kita baca, siapa yang minta jadi qadhi di antara kaum muslimin sampai dia mendapatkannya, kemudian adilnya lebih banyak daripada zalimnya, masuk surga. Namun jika zalim yang lebih banyak daripada adilnya, masuk neraka. Sisi pendalilan. Maka orang yang minta jabatan kemudian dia selama menjabat dia melakukan hukum yang adil, maka balasannya surga. Maka ini menunjukkan dianjurkannya meminta jabatan dan memenuhi permintaan orang yang minta. Dan semata-mata minta jabatan bukan tercela untuk orang yang punya kelayaan. Sangganya, tidak ada dalil dalam hal ini tentang anjuran memenuhi permintaan orang yang minta jabatan. Bahkan tidak terdapat dalil untuk bolehnya minta jabatan. Alasan yang ketiga, yang namanya kekuasaan adalah fardun kifayah. Fardu yang ini tidak akan terwujud kecuali dengan tolong menolong. Nah, tolong menolongnya ada yang minta, ada yang dikasih. Sanggahannya, kebaikan dan takwa dalam kondisi ini adalah tidak dengan tidak mengangkatnya. Maka membantunya dan menolongnya adalah dengan tidak memberinya jabatan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan terlarang. Mereka beralasan dengan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan ya, larangan meminta jabatan dan tidak memberikan jabatan pada orang yang memintanya. Kemudian alasan atau kemudian wa unaqish hadzal dalil, saya sanggah dalil ini dengan mengatakan tidak ada dalil padanya untuk mengharamkan mengangkat orang yang meminta. Maksimal isi dalil ada dua poin. Yang pertama, seorang itu akan dipasarkan pada dirinya sendiri ketika minta jabatan. Dan ini adalah satu perkara yang tidak menghasilkan hukum haram. Alasan yang kedua, Nabi mengkabarkan beliau tidak akan berikan jabatan untuk orang yang minta jabatan. Dan ini adalah berita dari keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah semata-mata perbuatan, tidak terdapat dalil yang memberikan wajibnya. Walaysa huwa, dan ini bukanlah bayan mujmal sehingga kita maknai dengan mana anjuran, karena inna af'alan nabi, sehingga perbuatan nabi yang murni perbuatan nabi yang bukan menjelaskan mujmal, dalah itu menunjukkan anjuran, karena itulah yang yakin. Adapun wajib maka itu diragukan, maka tidaklah kita katakan dengannya, karena hukum asalnya adalah bersih dari kewajiban. Maka hal ini sebagaimana sabda Nabi, aku wallahi insyaallah tidak bersumpah dengan satu sumpah, kemudian aku lihat melanggar sumpah itulah yang lebih baik, kecuali aku akan bayar kafarah untuk sumpahku dan aku akan lakukan yang lebih baik, wa kafartu, dan aku bayar kafarah. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan makruh. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak wallahi tidak akan mengangkat jabatan ini pada seseorang yang memintanya ataupun rakus dengannya. Sisi pendalilannya, mengangkat orang yang minta jabatan menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tercela. Alasan ad-dalil atsani, orang yang minta jabatan akan dipasrahkan pada dirinya. Faqad la yakumu bihi, sehingga dia tidak bisa melaksanakannya dan tidak mampu melakukannya. Alasan yang ketiga, Umar memandang seorang anak muda yang datang kepada Umar di tengah-tengah sekelompok orang yang Umar itu terkagum dengan keadaannya. Ternyata dia minta jabatan sebagai qadhi. Maka Umar mengatakan, inna hadal amro layak wa alaihi man yuhibbuhu. Perkara ini tidak akan mampu diwujudkan oleh orang yang menyukainya. Walhasil kesimpulannya, at-tarjih wal adhar, pendapat yang lebih kuat, mengangkat orang yang minta jabatan hukumnya makruh. Lima sahabat karena valid larangan minta jabatan. Alasan yang lainnya, lima fidalika karena hal tersebut, ini adalah minta ardin menyebabkan tidak mendapatkan pertolongan Allah. Dan mengangkat orang semacam ini yukhsya, dikhawatirkan dia tidak menunaikan hak jabatan karena sebabnya. Sehingga hukumnya makruh menjabat. Ma'am ro'ati, namun perlu dipertimbangkan bahasanya tempat dari hal ini adalah manakala meminta jabatan itu bukan karena 6 tujuan yang telah lewat. Karena itauliyatu talib, karena mengangkat orang yang minta jabatan fiha untuk 6 tujuan yang telah lewat, itu dibangun di atas derivat dari hukum meminta jabatan. Ya, maka itu taksil tentang masalah teori tentang seputar meminta jabatan, ada 7 rincian dan hukum memberi jabatan orang yang meminta jabatan ada 3 pendapat. Kesimpulannya, pendapat yang kuat menurut penulis adalah pendapat yang memakruhkannya. Ya, maka ya, dirasa demikian cukup pembahasan tentang hukum meminta jabatan dari kitab Al-Intikhabat wa Ahkamu Fiqhil Islami. Dan demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.